hatiku hanya satu, tak ada angka duanya, hanya kamu di hatiku. Percayalah kekasihku. Hatiku hanya satu, tak ada angka duanya, hanya kamu di hatiku. Percayalah kekasihku.